Mitra Bisnis, pengedar narkoba adalah yang paling berdosa menghancurkan masyarakat. Namun selama ini terpidana kasus narkoba terkesan mendapat perlakuan istimewa. Penyelundup narkoba asal Australia, Shempel Corby, diberi keringanan hukuman oleh Presiden SBY sebanyak 5 tahun dari vonis 20 tahun penjara. Mahkamah Agung menganulir hukuman mati pemilik pabrik ekstasi di Surabaya dan seorang penyelundup heroin asal Nigeria. Dan yang terbaru, Presiden SBY memberi keringanan 2 terpidana mati kasus narkoba menjadi hukuman seumur hidup. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan politisi sekaligus budayawan, Eros Jarot. Pak Eros, apa komentar Anda melihat hal ini? Ya, ini kan satu hal yang membuat semua orang jadi surganya pengedar, ya, trafficker gitu kan. Trafficker-trafficker itu pasti akan bilang, ya udah, nggak apa-apa kita, nanti juga nanti dibebasin di sana kan gitu ya. Satu presiden yang sangat buruk lah. Kalau menurut saya memang sudah tidak pantas lah ya untuk ditoleransi seperti itu. Kenapa? Kejahatannya ini kan kejahatan yang sifatnya dalam tanda kutip genocide ya. Kayak membunuh itu kan bukan tidak secara fisik ya, tapi dengan mengedarkan sebagai pengedar itu kan mengedarkan racun yang membunuh tentunya generasi muda kita gitu ya. Walaupun tidak secara fisik langsung, tapi perbuatan itu bisa ya, dianggap satu perbuatan yang kejahatan yang bersifat yang ada unsur pembunuhan massalnya juga gitu kan. Itu kalau juga diganjar dengan hukuman mati sebetulnya juga tipas-tipas saja ya. Pada unsur jeranya. Nah, kalau kayak di Malaysia itu kan mereka gak jadi jera karena memang tegas. Kalau kita enggak tegas ya jangan salahin juga kalau mamanya nanti ada kongal-lingkong lagi. Jadi kasihanlah teman-teman di bagian Goris Merah itu ya. Orang tersen narkoba kalau mamanya ujung akhirnya ya diperlakukan istimewa, ada keistimewaan-istimewaan yang tertentu. Kecuali ada hal yang masih disangsikan. Tapi kalau jelas-jelas pemilik pabrik ya. Kalau pabrik itu udah, apalagi pabrik udah membuat pabriknya gitu kan. Itu kan udah katakannya biang iblisnya gitu ya. Susah kalau itu dipahami aja susah apalagi dimengerti gitu. Lalu Pak, Menkumham menjelaskan, gerasi yang diberikan Presiden kepada salah satu terpidana kasus narkoba dilakukan berdasarkan pertimbangan kemanusiaan, di mana orang tersebut ternyata adalah seorang PNS rendahan yang terbujuk menjadi kurir narkoba ke luar negeri. Selain itu, sewaktu ditangkap pada tahun 2000 lalu, ia mempunyai anak berusia 3 tahun dan istri yang bekerja sebagai guru SMP. Bagaimana Bapak menilainya? Ya, pengecualian-pengecualian itu kan, ya, satu hal yang mungkin membuat hukum kita jadi tidak mempunyai kejelasan, kan? Kalau nanti karena pertimbangan A, B, C, D, bisa aja nanti pertimbangan C, D, F yang lain lagi gitu kan. Dalam kaitan ini mungkin ya tidak tepat lah rasa semacam itu gitu ya. Walaupun dalam sisi lain ya mungkin bisa saja dilakukan. Banyak Pak SBY mau berbaik hati ya silahkan saja ya. Diskusi dijalankan tapi anaknya ditanggung, istrinya diberikan apa ya. Dikasih tanggung oleh negara, anaknya sampai sekolah, kasihan kalau pertimbangannya gitu ya. Kenapa nggak ambil jalan itu, tapi membebaskan yang sudah terpidana gitu, kemudian dengan keringanan, saya rasa itu bukan satu hal yang mendidik. Kalau toh terjadi semacam itu gitu kan, mungkin tidak tepat lah untuk hari-hari sekarang ini gitu ya. Karena memang situasi penegakan hukum di Indonesia itu memerlukan ketegasan dan kejelasan ya. Sehingga hal semacam ini, umpamanya di negara lain gitu ya, semua dokter bisa aja terhadap gerasi, orang-orang kan nggak begitu terlalu peduli gitu karena semuanya sudah berjalan dengan baik gitu kan. Demikian politisi sekaligus budayawan Eros Jarot. Saya Wendy Lim.